Dengarlah, wahai gadis yang cantik, aku padamu sangatlah tertarik. Dari seberang ku datang, hanyalah untukmu. Datang dari negeri timur, dengar di sini ada seorang